Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian yang telah memudahkan jalannya kita menuju majalisul ilm dengan harapan bahwasanya dimudahkannya kita berada di majelis ilmu berarti dimudahkan pula jalan kita menuju surga. Hal ini disebabkan karena Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk dia mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kegiatan dia itu yaitu menuntut ilmu adalah sebuah ketaatan yang akan mendekatkan dirinya kepada surga, dan manfaat dari kegiatan tersebut, manfaat dari ketaatan dan ibadah tersebut, seorang akan semakin tahu perkara-perkara yang bermanfaat sehingga dia bisa melakukannya dan dia semakin dekat dengan surga. Dan seorang dapat mengerti perkara-perkara yang jelek baginya sehingga dia akan menjauh darinya dan dengannya dia akan semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yaitu kisah Nabiullah Musa alaihi salam bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam untuk menimba ilmu darinya. Telah kita baca beberapa ayat tentang kisah tersebut, bagaimana Musa alaihi salam berhasil menjumpai Khidir alaihi salam dan bagaimana Musa meminta izin kepada Nabiullah Khidir untuk mengikuti beliau guna melihat, mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Namun sebuah perkara yang lumrah terjadi, ternyata ilmu yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabiullah Khidir adalah ilmu yang berbeda dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kalau menggunakan bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maka kita mendapati bahwasanya ilmu yang diberikan kepada Nabiullah Musa adalah ilmu-ilmu zahir. Ilmu yang berkaitan tentang usul, dasar-dasar keimanan, perkara-perkara yang nampak dilakukan oleh seorang hamba. Dan dengan itu sebenarnya Nabiullah Musa lebih utama dibandingkan Khidir alaihi salam, karena lebih banyak ilmu yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa. Adapun ilmu yang diberikan kepada Nabiullah Khidir alaihi salam adalah ilmu laduni, ilmu batin, di mana beliau diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang secara syariatnya Nabi Musa itu adalah kebatilan. Tapi Nabi Khidir diperintahkan untuk melakukannya karena batin dari sesuatu yang dilakukan tersebut, meskipun zahirnya salah, tapi batinnya dan tujuannya adalah baik. Ada maslahat yang ingin tercapai atau yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya sebuah perkara yang secara zahir itu adalah sebuah kesalahan. Seperti apa yang pertama dilihat oleh Nabiullah Musa alaihi salam tatkala mengendarai kapal bersama Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir alaihi salam merusak kapal tersebut, mencabut salah satu papannya. Padahal keduanya menumpangi kapal tersebut dalam keadaan free, gratis, tidak dipungut biaya. Namun ternyata Nabi Khidir justru merusaknya. Dan secara ilmu zahir yang diberikan kepada Nabi Musa, ini adalah sebuah perkara yang batil. Sehingga Nabi Musa pun menegur Khidir alaihi salam. Nabiullah Musa menyampaikan bahwasanya ini adalah suatu hal yang keliru dan salah. Namun sebagaimana di awal, Khidir mempersyaratkan kepada Nabiullah Musa, apabila ia ingin mengikutinya, maka jangan bertanya tentang apapun terkait dengan yang dilakukan oleh Nabi Khidir, hingga Nabi Khidirlah yang pertama kali menyampaikan apa maksud dan tujuan dari perbuatan yang diperbuat oleh beliau alaihi salam. Maka tatkala Nabiullah Musa alaihi salam menegur bahwasanya merusak kapal yang ditumpangi ini adalah sebuah kesalahan, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir secara zahir berbeda, bersimpangan dengan apa yang diketahui oleh Nabiullah Musa alaihi salam berupa ilmu-ilmu zahir. Dengan itu, dengan teguran tersebut, Nabiullah Musa alaihi salam meminta maaf kepada Nabi Khidir untuk tidak memutus pertemuan di awal kali terjadi sebuah kesalahan. Maka Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa dan keduanya pun melanjutkan perjalanannya. Dan lagi-lagi sebuah perkara yang bertentangan dengan ilmu zahir Nabi Musa alaihi salam terjadi di depan mata beliau, dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kisahnya di dalam ayat yang ke-74. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. فَانْطَلَقَ, maka kebun melanjutkan perjalanan. Hatta idza laqiya ghulaman, hingga tatkala keduanya menjumpai seorang anak kecil. Faqatalah, Nabi Khidir pun membunuhnya. Maka Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan, apakah engkau membunuh jiwa yang suci? Bi ghairi nafsin, bukan sebagai balasan jiwa yang dia bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu telah melakukan sebuah perkara yang sangat mungkar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan tentang ilmu berikutnya yang Allah berikan kepada Nabiullah Khidir alaihi salam dan tidak Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Sebuah perkara yang secara zahir yang nampak bagi Nabi Musa adalah sebuah kebatilan. Namun itu harus dilakukan oleh Nabi Khidir karena Nabi Khidir mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Demi tercapainya sebuah maslahat yang besar di kemudian hari. Anak kecil yang disebutkan namanya adalah Jaisur. Anak kecil ini yang bernama Jaisur harus dibunuh. Bahkan terbunuh di tangan Nabiullah Khidir alaihi salam dengan sengaja. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya anak kecil ini yang dibunuh oleh Nabiullah Khidir alaihi salam dikala itu sedang bermain-main bersama dengan teman-temannya. Annahu kana yal'abu ma'al ghilman fi qaryatin minal qura. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, berdasarkan beberapa dalil dan dasar-dasar ilmiah, bahwasanya anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir di kala itu sedang bermain bersama dengan teman-temannya. Wa annahu 'abada ilaihi min bainihim, dan Nabi Khidir mengambil dengan sengaja anak tersebut dari kerumunan teman-temannya. Dan sifat anak ini yang akan dibunuh Nabi Khidir, wa kana ahsanuhum wa ajmaluhum wa awdahuhum, dia adalah anak yang paling tampannya, yang paling bersihnya, yang paling menawan dibandingkan teman-temannya yang lain. Faqatalahu, Nabi Khidir langsung membunuhnya. Diriwayatkan annahu ihtazza bi ra'sihi, diriwayatkan bahwasanya cara membunuhnya dikala itu adalah dibenturkan kepalanya. Waqila, dan disebutkan radakhahu bi hajarin, Nabi Khidir memukul kepala anak tersebut dengan batu. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, wallahu alam, kata Ibnu Katsir, iqtatafahu biyadih, Nabi Khidir mengambil kepala anak tersebut dengan tangannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah pemandangan yang sangat asing di mata Nabiullah Musa alaihi salam. Anak yang tidak bersalah, anak yang tampan, yang tentunya sangat dicintai oleh kedua orang tuanya, sangat dinanti di usia besarnya oleh kedua orang tuanya, justru malah dibunuh oleh Nabi Khidir dengan cara yang seperti itu tadi. Disebutkan dalam riwayat dibenturkan, ada riwayat yang menyatakan dihantam kepalanya dengan batu dan seterusnya. Maka fashtadda bi Musa al-ghadab, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dikala itu Musa langsung merasakan kemarahan yang sangat. Wa akhadathu al-hamiyatu ad-diniyah, dan beliau langsung terbawa perasaan yang kuat untuk membela agamanya, karena ini di ajaran dan agamanya Nabi Musa adalah sebuah kebatilan. Wahina qatala ghulaman saghiran lam yudnik, Musa langsung merasa ada dorongan yang kuat untuk membela agamanya tatkala melihat Khidir membunuh anak kecil yang belum berdosa. Masih kecil, belum usia baligh. Namun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, anak tersebut disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-ghulam alladhi qatalahu al-Khidir tubi'a yawma tubi'a kafiran. Anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir ini telah dicap di hari sebelum dia diciptakan di dunia, dia telah dicap sebagai seorang kafir. Maksudnya dia nanti kalau tumbuh dewasa dia akan menjadi seorang yang kafir. Tatkala dia dibunuh dia belum balik, belum berdosa. Namun apabila anak tersebut hidup sampai dewasa, maka anak tadi akan menjadi seorang yang kafir. Dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam dan ditegur oleh Nabiullah Musa alaihi salam dengan teguran dan pengingkaran yang sangat keras. Nabi Musa mengatakan, "Aqatalta nafsan zakiyatan?" Apakah kamu membunuh jiwa yang suci? Bi ghairi nafsin, bukan karena qisas. Ini menandakan sebagai dalil juga kalau di ajaran Nabi Musa qisas itu ada. Jadi kalau orang membunuh, yang membunuh juga dibunuh. Nah, Nabi Musa mengatakan, apakah kamu membunuh jiwa yang suci? Padahal dia tidak membunuh orang lain. Kenapa dia dibunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh kamu telah melakukan sebuah perkara yang sangat mungkar. Wa ayyu nukrin mithlu qatli shaghir. Dan kemungkaran mana yang lebih parah dibandingkan membunuh anak kecil? Alladzi laisa alaihi dzanbun, yang dia tidak pernah melakukan dosa sebelumnya. Walam yaqtul ahadan, anak kecil ini juga tidak membunuh orang lain. Kata Syekh As-Sa'di, wa kanatil ula min Musa nisyanan, kalau di kejadian pertama Musa menegur Nabi Khidir itu karena lupa. Ini kalau di kejadian kapal tadi, Nabi Musa menegur Nabi Khidir itu karena lupa. Beliau sudah berjanji tidak akan bertanya kepada Nabi Khidir tentang apapun yang diperbuat. Namun di kejadian kapal Nabiullah Musa lupa, sehingga beliau pun menegur. Namun di kejadian yang kedua ini, wahadihi ghairu nisyan. Tapi di kejadian yang kedua ini, karena sudah sangat parahnya kejadian yang dilihat oleh Nabi Musa, beliau bukannya lupa, tapi memang sengaja. Walakin ada musabrin, beliau tidak sabar melihat sebuah kemungkaran yang begitu keji di hadapan beliau alaihi salam, di mana perbuatan inilah sebuah kekejian sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lagi-lagi Nabi Khidir mengatakan, faqala lahul Khidir, maka Khidir pun berkata, Allah hikayatkan ucapannya di ayat berikutnya, ayat 75, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku sudah berkata padamu, kamu tidak akan sabar bersamaku. Dengan itu ikhwani fillah, Musa kembali tersadar. Oh iya. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir jangan ditanya apa sebabnya, apa alasannya, sampai beliau dulu yang menyampaikan apa alasan dari yang beliau perbuat alaihi salam. Sampai berikutnya Nabi Musa mengatakan di ayat yang berikutnya, qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udra. Musa mengatakan, apabila aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu apapun setelah ini, maka jangan kamu kembali melanjutkan perjalananmu bersamaku. Qad balaghta min ladunni 'udra, sungguh kamu telah mencapai, ya sungguh kamu telah baik dalam memberikan uzur kepadaku, sehingga tatkala aku bertanya, engkau masih mengizinkanku untuk mengikutiku. Tapi kalau setelah ini aku bertanya lagi, falatu sahibni, kamu boleh berpisah denganku. Aku enggak akan membersamaimu lagi. Dan setelah itu, ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Khidir kembali mengizinkan Nabi Musa untuk mengikuti perjalanan beliau. Diceritakan selanjutnya adalah sebuah kejadian yang ketiga. Allah mengatakan di ayat yang ke-77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kata Allah Jalla wa'ala, fantalaqo, maka keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin, hingga tatkala keduanya mendatangi penduduk sebuah desa. Yang disebutkan bahwasanya penduduk desa tersebut adalah qaumun li'am, kaum yang zalim, kaum yang jahat, yang tidak berpedoman dengan agama yang benar. Penduduk kampung tadi yang didatangi oleh keduanya. Keduanya pun melanjutkan perjalanan hingga keduanya mendatangi penduduk sebuah desa. Tatkala keduanya berada di desa tersebut, istat'ama ahlaha, keduanya pun meminta makanan dan jamuan kepada penduduk desa tadi. Namun fa'abau an yudayyifuhuma, mereka pun enggan untuk menyambut, mereka pun enggan untuk menjamu keduanya. Tidak mau menjamu Nabi Musa dan tidak mau menjamu Nabi Khidir alaihi wassalam. Bersamaan dengan itu, meskipun keduanya sudah tertolak, tidak mau dijamu, fawajada fiha jidaron, di desa tadi keduanya pun mendapati sebuah tembok rumah. Yuridu an yanqadha, yang hampir rusak, hampir roboh. Fa'aqama, maka Nabi Khidir pun membenarkannya. Rumah yang ada di desa tadi yang penduduknya enggak mau menjamu, rumah ini rusak, sudah mau roboh. Justru Nabi Khidir malah benarkan rumah tadi, diperbaiki sampai baik, sampai bagus. Maka kembali Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Wahai Khidir, kalau kamu mau, kamu bisa mengambil upahmu. Kenapa kamu berada di sebuah desa yang minta dijamu, mereka enggak mau jamu, tapi kamu melihat ada rumah rusak, kamu benarkan. Bisa saja kamu mengambil upah dari perbuatanmu ini. Ini kata Nabiullah Musa alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah makna ayat fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, maka keduanya pun berjalan hingga mendatangi penduduk desa dan mereka pun meminta untuk dijamu oleh penduduk desa tersebut, ai istadhafahum, keduanya meminta untuk dijamu, falam yudayifuhuma, namun penduduk desa tadi tidak mau menjamu keduanya. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha, maka keduanya pun mendapati sebuah tembok yang hampir runtuh. Maknanya hampir runtuh adalah qada'aba wastahdama, sudah jelek dan hampir roboh. Fa'aqama, maka Nabi Khidir pun membenahinya. Maksudnya adalah banahu wa a'adahu jadidan, Nabi Khidir membangunnya dan mengembalikannya seperti baru. Rumah tadi yang sudah hampir rusak tadi dikembalikan seperti baru. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Maka Musa mengatakan, tatkala melihat Khidir yang membangun rumah yang rusak tadi di desa yang penduduknya tidak mau menjamu, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil upah atas perbuatanmu ini. Ai ahla hadhihi alqaryah lam ahlu hadhihi alqaryah yudayyifuna ma'a wujubi dhalika 'alaihim wa anta tabnihi min duni ujrah wa anta taqdiru 'alaiha. Wahai Khidir, maksud ucapan di atas kata Syekh Sa'di, wahai Khidir, penduduk desa ini tidak mau menjamu kita, padahal itu harus bagi mereka. Tapi kamu membangun rumah yang ada di dalam desa ini tanpa balasan, tanpa upah, padahal kamu mampu untuk mengambil upah dari mereka. Dengan ucapan yang diucapkan Nabi Musa ini, kata Syekh Sa'di, fahina idzin lam yafi Musa alaihi salam bima qol. Dengan ucapan ini, Nabi Musa berarti tidak memenuhi janji yang beliau ucapkan di awal. Yaitu tidak boleh bertanya apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tapi ternyata di kejadian yang ketiga, kembali Nabi Musa mengomentari perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Kenapa kamu benarkan rumah di sini? Padahal mereka tidak mau menjamu kita. Silakan ambil upah dan kamu mau itu, atau dan kamu mampu untuk melakukan itu. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, setelah mendengar ucapan Nabi Musa ini, wasta'dzarul Khidir minhu, maka Khidir pun minta uzur untuk melanjutkan perjalanannya bersama Nabi Musa. Dan Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik. Dalam ayat yang ke-78 Allah mengatakan, Khidir berkata, ini adalah perpisahan antara aku denganmu. Setelah kejadian yang ketiga dan Nabi Musa mengomentari apa yang ia lihat dari Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun minta uzur kepada Nabi Musa dan mengatakan, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Sekarang, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Aku akan sampaikan kepadamu takwil, tujuan, kebatinan dari perkara yang kamu lihat dan kamu tidak bisa sabar atasnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya adalah, sa'ukhbiruka bima ankarta 'alayya. Sekarang waktunya berpisah dan aku akan mengkhabarkan kepadamu tentang apa yang kamu ingkari atasku perbuatannya. Wa unabbi'uka bima li fi dzalika minal ma'arif, dan aku akan khabarkan kepadamu pada peristiwa-peristiwa tadi berupa tujuan-tujuannya. Wa ma ya'ulu ilaihil amr, dan apa hikmah dari perbuatan yang aku lakukan tadi. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, karena hanya tiga kejadian saja yang dilakukan atau yang didapati oleh Nabi Musa bersama Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun segera ingin menyampaikan maksud, hikmah, tujuan dari apa yang beliau lakukan, dan itu mungkar di sisi Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang maknanya, lau sabara Musa la ra'a aktsara min dzalik. Seandainya Musa mau sabar, maka ia akan melihat perkara-perkara yang menakjubkan yang lebih dari itu. Tapi karena Musa tidak sabar, yang ia lihat sangat bertentangan dengan zahir apa yang diilmui oleh Nabiullah Musa, sehingga itu menyebabkan Musa tidak sabar. Maka hanya tiga kejadian saja yang dilihat oleh Nabi Musa dari Nabiullah Khidir alaihi salam untuk menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Ternyata bersama dengan ilmu yang banyak yang Allah berikan kepada Musa, ada sisi-sisi ilmu yang lain yang Allah berikan kepada hamba-hambanya selain Nabiullah Musa alaihi salam di kala itu. Apa takwilannya? Apa tujuan dari kapal yang dinaiki kemudian dilubangi. Apa tujuan terbunuhnya anak kecil yang tidak berdosa? Apa tujuan dari dibangunkannya rumah yang sudah hampir roboh, dijadikan seperti baru lagi, padahal rumah tadi ada di sebuah kampung yang penduduknya tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa? Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan di dalam ayat yang ke-79. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang aku rusak tadi, maka kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku pun ingin untuk merusaknya. Aku ingin melubanginya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun, karena di depan perjalanan mereka itu, kalau mereka melanjutkan perjalanan kapalnya, kalau kapalnya tidak dilubangi, kemudian kapal tersebut masih terus berjalan ke depan ke lautan, di depan mereka itu ada malik, ada seorang raja yang zalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil semua kapal-kapal yang bagus, yang tidak rusak, dengan paksa. Gitu. Jadi kalau kapal ini tidak dirusak, kapal ini akan berlanjut berjalan di tengah lautan. Maka kapal ini akan ditemukan oleh seorang raja yang zalim. Dan raja tadi akan mengambil kapal ini. Tapi karena dirusak, tidak bisa jalan, harus dibenahi. Karena dirusak oleh Nabiullah Khidir, maka kapal ini pun menjadi aman. Meskipun di awalnya adalah rusak, di awalnya adalah seperti ada kezaliman yang terjadi, namun ternyata tujuannya adalah untuk melindungi kapal tersebut agar tetap dimiliki oleh orang-orang miskin tadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala, kata Syekh As-Sa'di, amma as-safinatu allati kharaqtuha, makna ayat di atas adalah adapun kapal yang aku rusak. Fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Karena miskinnya mereka, yaqtadi dzalika riqah alaihim, kita harus merasa kasihan kepada mereka. Warra'fah bihim, kita harus merasa sayang kepada mereka. Nah, karena kasihan dan sayangnya Nabi Khidir, maka Nabi Khidir mengatakan, fa'aradtu an a'ibah, maka aku pun ingin merusaknya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan mengambil semua kapal yang bagus secara paksa. Ai kana mururuhum 'ala dzalikal maliki dzalim. Fa kullu safinatin salihatin tamurru 'alayhi ma fiha 'aib ghasabaha wa akhadhaha dzulman. Di lautan kalau kapal ini terus berjalan, ada seorang raja yang zalim yang akan mengambil semua kapal yang bagus yang lewat dan tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada rusak. Raja tadi akan mengambilnya secara paksa dengan zalim. Fa'aradtu an akhriqaha, maka aku ingin merusaknya. Liyakuna fiha aibun, supaya kapal tersebut punya aib, ya, supaya kapal tersebut ada kekurangan. Fataslamu min dzalika dzalim, sehingga kapal ini pun selamat dari kezaliman dan rampasan raja yang zalim tadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hikmah. Terkadang sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki ada musibah padanya. Bukan untuk sesuatu tadi hilang darinya, tapi justru adalah supaya sesuatu tadi tetap berada utuh bersamanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Bukan semua musibah itu datang untuk menghilangkan sesuatu dari kita. Terkadang sesuatu musibah datang untuk mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Sebagaimana kapal yang dimiliki oleh orang-orang miskin ini. Kalau tidak ada musibah menimpa kapal tersebut, sehingga kapal tersebut pun terus berjalan, kapalnya akan hilang. Tapi tatkala terjadi musibah pada kapal tadi, kapal yang gak jadi jalan, kapal tersebut pun tetap dimiliki oleh orang-orang miskin tersebut. Ini hikmah. Apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir. Yang secara zahir itu adalah kezaliman, tapi secara kebatinan yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Khidir alaihi salam, itu harus dilakukan. Demi apa? Demi maslahat. Mafsadat kerusakan yang sedikit di awal diperbuat oleh Nabi Khidir alaihi salam demi teraihnya sebuah maslahat besar di kemudian hari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Untuk kita tidak bermudah-mudahan dalam bertasakhut biakdarillah. Kita tidak bermudah-mudahan untuk tidak ridho terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Musibah menimpa kita. Musibah menimpa harta kita. Musibah menimpa keluarga kita. Namun apabila kita menghadapinya dengan ilmu, kita menghadapinya dengan kesabaran, keteguhan, kita tidak keluar dari batas-batas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dalam menghadapi musibah tadi. Bisa jadi musibah yang kita dapatkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada harta kita, justru menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Sebagai kapal ini tertimpa musibah, namun itu ternyata baik untuk kapalnya dan baik untuk para pemiliknya. Gak jadi hilang, pemiliknya akan tetap punya kapal. Kalau tidak tertimpa musibah yang seperti itu, kapalnya tidak dirusak oleh Nabiullah Khidir, justru kapal ini akan hilang. Nah, itu yang pertama. Tentang kapal, kenapa dirusak oleh Nabi Khidir. Yang kedua, barakallahu fikum, di ayat yang ke-81, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan Nabi Khidir. Terus sebelumnya sebuah faedah disebutkan Ibnu Katsir bahwasanya raja yang zalim tadi yang mengambil setiap kapal yang lewat dan kapal itu adalah kapal yang bagus, tidak ada rusaknya. Nama dari raja tersebut adalah Hudad bin Budad. Ya. Nama raja tersebut adalah Hudad bin Budad. Termasuk keturunan Raja Is ibn Ishaq. Raja-raja yang disebutkan namanya di dalam Taurat. Nah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam tafsirnya. Kemudian kejadian kedua. Disebutkan alasan dari Nabi Khidir alaihi salam. Wa ammal hulam. Fakana abawahu mu'minain. Fakhashina ayyirhiqahuma tughyanan wa kufran. Adapun anak kecil yang dibunuh tadi, kedua orang tuanya itu adalah hamba yang beriman. Maka kami khawatir apabila anak ini dewasa, ia akan menyungkurkan kedua orang tuanya dalam kezaliman dan kekufuran. Fa'aradna, dalam ayat berikutnya, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabar rahma. Maka kami menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengganti untuk kedua orang tuanya seorang anak yang lebih baik dari anak ini. Lebih baik hatinya dan lebih baik dalam menyambung hubungan tali silaturahimnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini alasan anak yang dibunuh. dibunuh bahkan dengan cara yang tadi disebutkan Ibnu Katsir, dengan cara yang sedikit sadis. Namun ternyata ada hikmah yang besar di situ. Ada tujuan yang diinginkan. Kebaikan untuk kedua orang tua yang sangat menyayangi anak ini. Dengan dibunuhnya anak tersebut, kedua orang tuanya yang beriman akan terselamatkan dari penyimpangan yang kalau anak ini tidak terbunuh dan tumbuh dewasa, kedua anak ini akan menyimpangkan kedua orang tuanya yang sebelumnya beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh As-Sa'di, wa kana dhalika al-ghulam qad quddira alayhi annahu law balagha la arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra. Anak ini telah ditakdirkan kalau seumpamanya dia dewasa, dia akan menyimpangkan kedua orang tuanya dalam sikap kezaliman dan kekufuran. Ini. Dan itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana bila terjadi. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Apa yang sudah terjadi di masa lampau, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmuinya dengan sempurna. Makhluk memiliki ilmu tentang hal tersebut, sesuatu yang sudah terjadi. Akan tetapi karena lemahnya makhluk, makhluk mengetahui perkara yang sudah terjadi, namun ada afat, ada kekurangan-kekurangan berupa lupa dan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya terhadap apa yang sudah terjadi sempurna, tidak ada lupa sama sekali. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui apa yang akan terjadi dari perkara-perkara yang telah ditakdirkan. Karena Allah mentakdirkannya di atas ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ini juga menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang makhluk gak ada yang punya ilmu tadi. Kecuali orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, berupa yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalam, yang Allah berikan kabar tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu pun bukan murni ilmu mereka, para nabi dan rasul. Mereka mendapatkan ilmu tadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti hakikatnya adalah ilmu Allah. Juga termasuk kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu adalah Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi bagaimana bila terjadi. Kalau anak ini dewasa, tidak terbunuh, apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut terhadap kedua orang tuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ini luas sekali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajar kalau Khidir alaihi salam membahasakan bahwasanya, tidaklah ilmuku dan ilmumu wahai Musa tatkala digabungkan dibandingkan dengan ilmunya Allah, kecuali hanya seperti tetesan air yang menetes dari mulut seekor burung yang mengambil air di lautan. Setetes air itu adalah ilmu kita tatkala digabungkan. Adapun lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh As-Sa'di, anak ini telah ditakdirkan kalau dia dewasa, tidak wafat, tidak mati, maka dia akan menyungkurkan kedua orang tuanya dalam kezaliman dan kekufuran. Sebabnya adalah imma li ajli mahabbatihi ma iyyahu, bisa jadi karena orang tuanya sangat cinta kepada anak ini. Ini. Karena sangat cintanya, sangat sayangnya kepada anaknya, maka anaknya mau apa dituruti. Anaknya ingin berbuat apa dituruti. Ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah yang diantaranya menjadi sebab kalau anak ini tumbuh dewasa akan menyimpangkan kedua orang tuanya. Orang tuanya terfitnah dengan anak. Seperti itulah fitnah anak, ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam beberapa ayatnya, inna min amwalikum wa auladikum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian, maka waspada dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk kita mengambil kewaspadaan dari orang yang paling kita cintai, bahkan istri kita, anak kita. Karena bisa jadi ujian untuk kita menyimpang dari as-siratal mustaqim datang dari sisi mereka. Fahdharuhum. Jangan sampai karena terlampau cinta, jangan sampai karena terlampau sayang, kemudian kita rela mengorbankan keimanan yang kita punyai, kita rela mengorbankan sunnah yang telah kita kenal hanya karena ingin mendapatkan ridho, sayang dan cinta anak dan istri kita. Dengan sebabnya kita menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa na'udzubillahi min dzalik. Au lil hajati ilaih. Atau bisa jadi sebabnya tatkala anak tersebut dewasa akan menyimpangkan kepada orang tuanya karena orang tuanya butuh kepada anak tersebut. Karena orang tuanya sangat butuh kepada anak tersebut. Sehingga mau gak mau nurut supaya hajahnya tetap terpenuhi. Qala faqataltuhu. Maka Khidir mengatakan, aku pun membunuhnya. Littila'i ala dhalik, karena aku tahu hal itu. Apa yang akan terjadi pada anak ini? Tatkala dia hidup, dia akan menyimpangkan kepada orang tuanya. Aku bunuh anak tersebut salamatan lidini abawaihil mu'minain, untuk memberikan keselamatan pada agama kedua orang tuanya yang beriman. Wa ayyu faidatin a'zamu min hadhil faidatil jalilah. Dan tujuan mana yang lebih besar dibandingkan tujuan ini? Menyelamatkan iman seseorang meskipun harus menggunakan sesuatu yang seperti itu. Harus ada pembunuhan. Harus ada musibah bagi orang tuanya. Harus ada kehilangan. Tapi karena tujuannya adalah tujuan yang baik, maka Nabi Khidir mengatakan ini harus dilakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa huwa wa in kana fihi isaa'ah ilaihima. Ya, meskipun pada pembunuhan ini ada perbuatan buruk kepada kedua orang tuanya, waqad in li dzurriyyatihima, dan ada upaya memutus keturunan keduanya, akan tetapi fa innallaha ta'ala sayu'tihima minadz dzurriyyah ma huwa khairun minhu, Allah akan memberikan kepada keduanya keturunan yang lebih baik dari anak yang sebelumnya terbunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam. Fa'aradna ayubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma. Maka kami ingin untuk Allah mengganti untuk kedua orang tuanya anak yang lebih baik, lebih suci dan lebih menyambung tali silaturrahim. Kami berharap Allah akan mengganti untuk kedua orang tua tadi waladan salihan, zakian, menjadi anak yang soleh, anak yang suci, wasilan lirahimi, anak yang menyambung hubungan tali silaturahimnya. Fa'inal ghulama alladhi kutila, karena anak yang barusan dibunuh tadi, lau balago, kalau dia besar, la'aqqahuma asyaddal uquq, akan berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang sangat durhaka. Bihamlihima alal kufri wa tughyan, dengan anak tadi akan membawa kedua orang tuanya pada kekufuran dan kejahatan. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi sekali lagi tujuannya adalah baik. Dilakukan pembunuhan tujuannya adalah baik. Lah terus, apakah orang tua tadi akan dirugikan dengan hilangnya anaknya? Mungkin di awal dia akan merasa sakit, akan merasa kehilangan. Namun karena kesabaran orang yang beriman, karena disebut dalam ayat ini kedua orang tuanya itu beriman, karena kesabaran keduanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan apa yang lebih baik dari apa yang keduanya kehilangan berupa anak tadi. Anak yang hilang karena dibunuh oleh Nabi Khidir akan Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan anak yang soleh. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya hal yang semisal ini adalah perkara yang barakallahu fikum sangat mungkin terjadi di alam semesta. Hilangnya sesuatu yang kita cintai bisa jadi ada hikmah di balik itu semuanya, berupa Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuk kita sesuatu yang lebih baik dibandingkan sesuatu yang kita kehilangannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dengan kesabaran, ketabahan, keimanan dan doa. Ikhwani fillah rahimakumullah, oleh karenanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebuah doa. Tatkala Abu Salamah istri Nabi istri Ummul Mukminin Ummu Salamah meninggal dunia, dengan doa tadi manakala dibaca maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuk Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah, suami beliau yang sebelumnya meninggal. Dalam Sahih Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Kata Ummu Salamah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah." Kemudian dia mengucapkan ucapan yang Allah perintahkan, yaitu "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian dia berdoa, "Allahumma ajurni fi musibati." Ya Allah, berikan pahala untukku dalam musibahku ini. "Wa akhlif li khairan minha," dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik dibandingkan musibah yang aku alami ini. Tidaklah ada seorang muslim yang mengucapkan kalimat dan doa di atas illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari musibah yang dia alami. Dan dikala itu musibahnya Ummu Salamah adalah kehilangan. Kehilangan sosok yang dicinta, yaitu suami beliau Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, "Ayul muslimina khairun min Abi Salamah." Tatkala suamiku meninggal yaitu Abu Salamah, aku bergumam, muslim yang mana yang lebih baik dibandingkan suamiku? "Awalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Keluarga pertama yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ummu Salamah, tidak ada di mata beliau yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Tapi Rasulullah SAW berjanji dalam ucapannya di atas, kalau orang mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha," Allah akan gantikan musibah tadi dengan yang lebih baik. Ummu Salamah mengatakan, Muslim mana yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi ternyata, thumma inni qultuha, aku pun mengucapkan kalimat tadi. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah menggantikan untukku sosok yang memang lebih baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba ibn Abi Balta'ah yakhthubuni lahu. Rasulullah sallam mengutus kepadaku Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamarku. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Tapi yakin, di atas sesuatu yang baik, ada yang lebih baik. Di atas sesuatu yang berharga, ada yang lebih berharga. Dan manakala kita jujur, betul-betul bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merengek kita di hadapan Allah dengan mengatakan, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, gantikan untukku sesuatu yang lebih baik dibandingkan musibah yang aku timpa ini. Allah janji akan memberikan ganti yang lebih baik memang. Kalau memang hamba tadi jujur dalam bertadarru, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tatkala jujur bertadarru kepada Allah subhanahu, tatkala kehilangan suaminya, sembari bergumam, suami mana yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ganti suami beliau. Allah ta'ala anha, dengannya beliau menjadi Ummul Mukminin. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka percayalah kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Bisa jadi sesuatu di awal tidak mudah. Bisa jadi sesuatu di awal begitu menyakitkan. Namun hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan datang hari-hari yang menyenangkan. Akan datang ganti-ganti yang lebih baik, lebih berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sesuatu yang hilang dari diri kita. Sebagaimana orang tua ini yang beriman, kehilangan anaknya yang tadi disebutkan paling ganteng dibandingkan teman-temannya, paling bagus rupanya, tapi ternyata Allah gantikan untuk kedua orang tua yang beriman tadi sosok anak yang lebih baik lagi. Anak yang zaki, anak yang suci hatinya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hatilah kita dari su'udzon kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah kita dari berprasangka buruk terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Berimanlah setiap apa yang ditakdirkan untuk kita adalah sesuatu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan itu terjadi bagi kita. Dan berharaplah baik. Semoga pada setiap kesedihan ada kebahagiaan yang akan menggantikan dan menghapuskannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Yang ini terkait dengan rumah yang dibangun oleh Nabi Khidir. Yang berada di desa di mana penduduknya tidak mau menjamu Nabi Khidir alaihi salam. Apa hikmah dan tujuan dari rumah tersebut dibenarkan? Insyaallah ta'ala kita akan baca ayat-ayatnya di pertemuan yang akan datang. Wa nasallallahu at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.